Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wahdhar an tahlifa aw tashhada ala muqtawadhan wa in kana ghaliban. Dan hati-hati, hati-hati kalian akan bersumpah atau bersaksi sesuai dengan sangkaan kalian tanpa ada keyakinan, walaupun sangkaan itu sangkaan yang kuat. Fadlan anil waham wasyak, apalagi bersumpah, apalagi bersaksi dengan keadaan ragu. Wa idza akhadta mala muslimin biyaminik fal wajib alaik raddu ma akhadtahu wa takfiru yaminik. Dan jika kamu mengambil harta seorang muslim dengan sumpah kamu, maka kewajiban atas kamu adalah mengembalikan apa yang kamu ambil dan kemudian membayar kafarah sumpah. Wa kafaratuha id'amu asyrati masakin li kulli miskinin mud. Dan kafarah sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin, yang setiap miskinnya diberikan satu mud. Au kiswatuhum au tahriru raqabah fa ilam tajid fasiyamu salasati ayyam. Atau memerdekakan budak, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mendapatkan hal itu atau tidak bisa melaksanakan hal itu, fasiyamu salasati ayyam, maka berpuasa 3 hari. Wa iyyaka summa iyyaka wal yamin al fajirah. Dan hati-hati kamu, hati-hati kamu bersumpah dengan sumpah yang palsu, dengan sumpah yang dusta. Fa innaha tad'u diyara balaki'a ay kharaban. Karena sumpah dengan sumpah yang dusta, sumpah palsu, sumpah yang berbohong akan mengakibatkan kehancuran di rumah-rumah penduduk. Wa tagmi sahibaha fi nari jahannam, dan menjerumuskan orang yang sumpah palsu tersebut di dalam neraka jahannam. Wal hadar kullal hadar min syahadati zur. Dan hati-hati daripada bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Fa innaha min akbaril kabair. Waqad qaranaha alaihi salatu wasalam bil isyrak billah. Karena sesungguhnya kesaksian yang berbohong, kesaksian dusta termasuk daripada dosa di antara dosa-dosa besar. Dan telah digandeng oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa dan kesaksian yang dusta dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana kitman syahada min al-adha'im fama dhunnu biktirafiha. Kalau menyembunyikan kesaksian termasuk daripada dosa besar, apalagi kalau melakukan kesaksian dengan berbohong, biftira'iha dengan berbohong. Nas'alullah ta'ala al-afiyah salamah qabla husulin nadama. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan sebelum terjadinya penyesalan. Amin. Jadi di sini ada dua hal yang diwanti-wanti oleh beliau. Yang pertama adalah sumpah. Sumpah yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, bahwasanya sumpah itu adalah sumpah dengan memakai nama Allah, sumpah dengan memakai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, billahi, tallahi, Wallazi nafsi biyadi, yang kalau mau diartikan demi Allah. Demi Allah aku tidak mengambil. Demi Allah kejadiannya seperti itu. Demi Allah sesuatu itu terjadi demikian dan seterusnya dan seterusnya. Sumpah sesuatu yang diperbolehkan kalau memang jujur. Kalau memang jujur sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Bahkan sumpah itu kadang-kadang memang dibutuhkan, bahkan diharuskan. Andai kata diminta oleh hakim. Andai kata itu berada di pengadilan. Kemudian hakim meminta untuk bersumpah. Maka diharuskan dia untuk bersumpah. Kalau tidak bersumpah, maka argumennya, pengakuannya tidak akan diterima oleh hakim. Nah, sumpah dalam keadaan seperti itu, sumpah yang masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan tentunya sumpah yang palsu, sumpah yang bohong, sumpah yang dusta. Tapi sumpah yang mubah pun tidak boleh untuk memperbanyak sumpah yang mubah, sumpah yang jujur. Walaupun jujur, karena sumpah itu adalah dengan mengorbankan nama Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Allah. Ini kalau demi Allah sebentar-sebentar demi Allah, seakan-akan itu menghina dan merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, pagi ini aku sudah mandi. Demi Allah, aku sudah makan siang tadi. Demi Allah, aku sudah makan malam. Hanya hal yang remeh, tapi dia sumpah. Ini sesuatu yang tidak dianjurkan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tidak pernah sumpah seumur hidupnya. Sama yang kita sebutkan kemarin, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i tidak pernah sumpah, baik jujur ataupun apalagi berbohong. Seumur hidupnya tidak pernah sumpah. Sayyidina Abdullah bin Umar pun juga demikian. Suatu waktu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menjual seorang budak. Sayyidina Abdullah bin Umar menjual seorang budak kepada Sayyidina Zaid bin Sabit. Dan kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya budak ini tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Maka dijual kepada Zaid bin Sabit dengan harga 800 dirham. Kemudian Zaid bin Sabit kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dengan membawa budak tersebut. Dan Zaid bin Sabit mengatakan bahwasanya budak itu ada penyakitnya. Budak itu ada cacatnya. Dan kamu mengetahui bahwasanya budak itu ada cacatnya tapi kamu jual. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, tidak. Aku ketika menjual budak tersebut, aku tidak tahu kalau ada cacatnya. Tidak kamu tahu. Tidak, aku tidak tahu. Akhirnya sampai berita itu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kemudian Sayyidina Utsman bin Affan meminta Sayyidina Abdullah bin Umar untuk bersumpah. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menolak. Dan lebih memilih untuk mengembalikan budak yang sudah dijual. Kalau begitu aku ambil lagi, aku tidak mau sumpah. Karena aku seumur hidupku tidak mau bersumpah, apalagi hanya untuk urusan dunia. Setelah itu diambil kembali dan dia jual kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. Beliau jual kepada Sayyidina Zaid bin Sabit dengan harga 800 dirham. Beliau jual kepada orang lain tidak lama kemudian dengan harga 1.500 dirham. 1.500 dirham ini dua kali lipat. Maka beliau mengatakan, taraktul yamin lillah fa'awwadhani. Aku tinggalkan sumpah karena aku memuliakan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan dunia yang lebih banyak, mengganti dengan keuntungan yang lebih banyak. Jadi bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar di sini betul-betul ya tidak ingin untuk sumpah karena hanya urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya mereka orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah Dan mereka tujuannya hanya untuk mendapatkan harta yang sedikit saja. Mereka di hari kiamat nantinya tidak akan mendapatkan bagian daripada kenikmatan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan ridha. Dan mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir mereka akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala azab yang sangat pedih. Sumpah tapi tujuannya hanya untuk mengambil harta orang lain. Ini banyak. Ya, sumpah. Wallahi itu adalah uang ana. Sumpah wallahi itu adalah tanah ana. Sumpah wallahi itu adalah milik ana dan seterusnya. Padahal dia berbohong dalam sumpahnya. Pernah suatu waktu datang kepada Nabi Muhammad SAW dua orang berselisih tentang tanah. Ini kadang-kadang banyak orang yang berselisih tentang tanah, hati-hati. Itu adalah ya, bisikan iblis, tipu daya iblis. Hanya urusan tanah yang sedikit, akhirnya dia mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih nanti di akhirat. Dua orang ini berselisih, dia mengatakan, yang satu mengatakan, salah seorang dari Hadramut, yang salah satu orang lagi dari kabilah Kindah. Kemudian yang dari Hadramut mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya tanah itu adalah milik ayahku, tapi diakui oleh ayah orang ini, diakui sebagai miliknya oleh ayah orang ini, ayahnya. Ya, biasanya kan terjadi sengketa tanah karena dari orang tua, orang tuanya sudah berselisih. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tanah ayahku, tapi diakui oleh ayahnya dia. Maka kemudian dijawab oleh orang tersebut, temannya, kawannya, tidak ya Rasul, itu adalah tanah ayahku. Maka Nabi SAW akan memerintahkan kepada seorang yang berasal dari Kindah itu untuk bersumpah. Tapi kemudian Nabi SAW sebelum memulai orang itu untuk bersumpah, ketahuilah, man maniktato amalan biyaminin iktata malan biyamin laki Allah Ta'ala wa huwa ajzam. Ketahuilah, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara bersumpah padahal sumpahnya bohong dusta, dia akan berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ajzam, dalam keadaan badannya penuh dengan penyakit lepra. Tahdir. Dalam yang riwayat yang lain mengatakan, maniktata haqqa imri'in muslimin biyaminih iktata haqqa imri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan sumpahnya dan dia adalah bohong, tidak jujur dalam sumpahnya, maka Allah akan pastikan akan dimasukkan oleh Allah SWT dalam nerakanya, dan dipastikan oleh Allah SWT diharamkan untuk masuk surganya. Maka sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, sumpah untuk mendapatkan harta, mendapatkan sedikit daripada harta orang lain, sampai-sampai ancamannya seperti itu, dipastikan oleh Rasul dia akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dipastikan oleh Rasul akan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga Allah gara-gara sumpah mengambil harta orang lain, sumpah mengambil hak orang lain. Sahabat itu sampai heran, sehingga sahabat bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun harta yang diambil itu sedikit ya Rasulullah, apa harus banyak ancaman tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, wa in kana qadiban min arak. Diulang sampai 3 kali dalam riwayat Imam Malik. Walaupun yang diambil dengan sumpah yang dusta itu adalah sedikit sekali, dan dimisalkan dan disebutkan oleh Nabi SAW walaupun hanya 1 batang daripada kayu arak, kayu siwak. Artinya walaupun 1 kayu siwak yang digunakan untuk bersiwak itu, dia mengambil walaupun seukuran itu dengan sumpah yang dusta, maka dipastikan dia akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi, wa in kana qadiban min araq. Artinya walaupun sedikit sekali dia sumpah dengan dusta yang palsu untuk mendapatkan harta orang lain, maka orang yang dari Kindah itu ketakutan mendengar ancaman Nabi SAW, akhirnya dia mengaku, iya Rasulullah, itu adalah tanahnya dia, itu bukan tanah ayahku. Ya, akhirnya dikembalikan kepada seseorang yang berasal dari Hadramaut. Jadi jangan sembarang-barang. Makanya Nabi SAW kadang-kadang, katanya Nabi, kadang-kadang aku memutuskan. Kadang-kadang aku memutuskan dalam masalah pertikaian antara 2 orang berebutan harta, berebutan tanah. Kadang-kadang aku putuskan harta itu, tanah itu milik fulan karena dia berani sumpah. Tapi ketahuilah kalau dia sumpahnya, pengakuannya bohong, maka dia sebenarnya bukan memakan harta tapi memakan api di dalam perutnya. Kata Nabi SAW, walaupun aku putuskan seperti itu dengan dasar pengakuannya atau dengan dasar sumpahnya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi hati-hati dengan sumpah-sumpah. Apalagi kadang-kadang, ini seringkali, kadang-kadang dalam berdagang. Kadang-kadang dalam berdagang, berjualan di toko, di pasar, atau bertransaksi dengan orang lain, transaksi dengan orang lain. Mungkin sering sampai sumpah-sumpah. Wallahi ini aja modalnya ini 5.000. Wallahi ini modalnya 5.000. Ini kadang-kadang banyak seperti itu, ya Allah, pakai sumpah. Andai kata dia jujur pun enggak perlu sumpah. Apalagi kadang-kadang bohong ini kadang-kadang. Suatu kali pernah Abu Said melewati seseorang yang membawa kambing, seorang badui. Kambing, 1 ekor kambing. Kemudian ditanya, ini harganya berapa, katanya Abu Said. Ini harganya 5, ya, 5, kita katakan 5 dinar misalnya. Maka dia mengatakan, oh enggak ini harganya 3 dinar ini. Kamu jual sama anak dengan 3 dinar. Wallahi tidak mungkin anak jual dengan 3 dinar. Katanya dia. Sampai wallahi. Tapi terus ditawar. Diomong-omong. Sampai akhirnya berhasil ditawar dengan 3 dinar. Dijual juga dengan 3 dinar. Padahal tadi sudah apa? Sudah sumpah. Wallahi tidak mau anak jual. Untuk meyakinkan pembeli bahwasanya tidak mungkin dia jual dengan harga. Tapi ujung-ujungnya dia jual juga dengan harga tersebut. Nabi ketika itu mengetahui akan apa yang diucapkan, langsung dia mengatakan, ya bi'u akhiratahu bidunya. Kasihan orang itu, dia jual akhiratnya dengan dunianya hanya gara-gara untuk mendapatkan keuntungan sedikit aja. Dia berani sumpah padahal sumpahnya palsu. Kalau sudah sumpah seperti itu, dia berarti kan tidak jujur, berarti dia melanggar sumpahnya hanya untuk mendapatkan bagian sedikit daripada harta duniawi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abi Dzar. Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diajak bicara dengan bicara yang rahmat, dengan bicara kasih sayang, akan diajak bicara dengan bicara yang kasar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan disucikan oleh Allah dari dosa. Artinya tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanduru ilaihim, dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kasih sayang. Maka Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah? Faqad khabu wa khasiru." Siapa 3 orang itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka betul-betul orang yang sial, dan mereka orang-orang yang sangat rugi kalau betul-betul 3 orang itu dikatakan begitu oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mannan wal musbil idarahu wal munfik silatahu bil halafil kadib. Al-mannan yang pertama adalah orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikannya. Bukankah kamu sudah anak beri uang kemarin? Bukankah kamu sudah anak bantu-bantu? Bukankah kamu sudah anak beri perhatian? Diungkit-ungkit bukankah kamu aku sudah beri hutangan dan seterusnya, diungkit-ungkit kebaikan. Ini manan, alman. Ya, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan kamu batalkan, jangan kamu hilangkan pahala sedekah kamu, pahala kebaikan kamu dengan menyebut-nyebut pahala, jangan menyebut-nyebut kebaikan itu dengan menyebut-nyebut sedekah itu. Batal bil manni, dengan cara man itu, dengan was wal adza atau mengganggunya, merendahkannya, memberikan sedekah kepada orang miskin dengan cara yang merendahkannya, dengan kalimat ucapan yang menyakiti hatinya dan perasaannya. Sedekah dia kasih, tapi dengan kata-kata yang kasar, batal pahala sedekahnya, hilang. Ya, maka termasuk tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan bicara yang lembut, tidak akan dipandang dengan pandangan ridha, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ini diantaranya al-mannan, yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Sebaiknya kita lupakan kebaikan kita kepada orang lain, dan juga kita lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Dua hal itu kita lupakan. Jangan pernah kita mengingat kebaikan kita kepada orang lain, jangan juga mengingat kejelekan atau gangguan orang lain kepada kita. Lupakan kesalahan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Tapi satu hal jangan dilupakan. Apa itu satu hal? Kebaikan orang lain kepada kita. Kebaikan orang lain kepada kita jangan pernah dilupakan. Walaupun mungkin sudah lama, walaupun hanya memberikan kebaikan kepada kita sedikit, tapi jangan pernah dilupakan. Walaupun mungkin dia hanya mengajari kita baca Al-Quran, ngajar kita alif, ba, ta, guru ngaji itu. Itu jangan diremehkan, jangan dilupakan. Itu guru kita, kita hormati. Ya, kita berikan hadiah kalau bisa. Ya, dari kenapa kita perhatian, pernah, hanya pernah memberikan kepada kita ilmu alif ba ta to. Apalagi yang lebih ilmu daripada itu. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar atau ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab pernah Imam Ali Al-Khawwas berjalan bersama muridnya Imam Sya'rani. Imam Ali Al-Khawwas berjalan bersama muridnya Imam Sya'rani dengan menunggangi tunggangannya. Di tengah jalan dia melewati seorang yang sudah tua. Seseorang tua itu berjalan dengan pakaian yang compang-camping. Akhirnya beliau ini, Sayyidina Ali Al-Khawwas, seorang alim, orang wali di zamannya, dihormati di mana-mana di Mesir. Bersama muridnya Imam Sya'rani, beliau turun dari tunggangannya, beliau cium tangan orang tua itu, tangan orang tua yang jalan di jalanan, dan beliau paksa orang tua itu untuk menunggangi tunggangannya, kendaraannya. Kamu yang naik, kamu naik, paksa. Dihormati begitu luar biasa. Padahal ini Imam Ali Al-Khawwas, wali kabir, wali besar, terkenal. Sehingga muridnya ini, Imam Sya'rani ini, akhirnya bertanya ke Imam Ali Al-Khawwas, siapa dia itu orang tua yang jalan sembarangan, pakai pakaian biasa, orang terlihat orang miskin. Maka Imam Ali Al-Khawwas mengatakan, itu orang dulu waktu aku masih kecil mengajari aku untuk alif bata, mengajari membaca Al-Quran. Dihormati sampai sebentar. Padahal dulu sudah, tapi tidak pernah dilupakan. Kebaikan orang lain kepada kita jangan pernah dilupakan. Kebaikan kita kepada orang lain lupakan. Kekurangan atau kesalahan orang lain kepada kita juga kita lupakan. Tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah pernah kita ingat. Sehingga kita menghadapi mereka itu dengan senang, menghadapi mereka dengan husnudzon, dengan sangkaan yang baik. Kita tidak pernah merasa, oh ini punya salah sama anak. Nah, oh ini juga pernah, ini pernah memukul anak, ini pernah merendahkan anak, ini pernah dan mengambil harta. Nah, ya, kita ingin menghadapi mereka semuanya dengan perasaan yang diridhai oleh Allah SWT. Husnudzon kepada mereka semuanya dengan sangkaan yang baik. Ya, itu yang ya. Makanya Nabi SAW itu tidak suka. Nabi itu tidak suka kalau ada orang lain cerita kejelekan orang lain. Oh ya Rasulullah, fulan itu begini. Walaupun kenyataan, jangan kamu sebutkan kepadaku kekurangan orang lain, karena aku ingin menghadapi mereka, berjumpa dengan mereka dengan hati yang bersih. Kalau disebutkan, diceritakan kepada kita kejelekan orang lain misalnya, akhirnya kita menghadapi, oh ini orang yang berbuat jelek yang diceritakan oleh fulan. dalam hati. Akhirnya hati kita kotor, menjadi hati yang kotor. Nah, ini termasuk satu golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya nanti adab yang pedih. Al-Mannan wal musbir idarahu, ini bil khulaya bil khuyala. Dan yang memanjangkan sarungnya dengan niat sombong, tapi dia panjangkan melewati batas mata kaki dengan niat sombong. Ya, ini termasuk yang tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Melewati batas kaki, tapi niatnya dia sombong, itu haram. Tidak boleh dengan niat sombong. Kalau tidak niat sombong, itu hukumnya makruh. Walaupun tidak haram, tapi makruh. Jadi paling ini, paling tidak sampai batas kaki, di atas batas kaki, walaupun sedikit. Ya, ketiga, Nabi SAW mengatakan, wal munfik sil atahu bil halaf al kadzib. Dan yang ketiga, golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginya azab yang pedih adalah yang menjual dagangannya dengan sumpah dusta. Dengan sumpah dusta. Oh, ini barang luar negeri ini. Wallahi barang luar negeri, padahal bukan barang luar negeri. Wallahi ini baru ini, padahal bekas. Sering pakai wallahi lagi muskilahnya ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuba inna tujjar yub'asuna yawmal qiyamah fujjaran. Kebanyakan pedagang-pedagang itu nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama golongan-golongan yang fajir, golongan-golongan yang fasik-fasik, jelek-jelek, bejat-bejat. Nah, hati-hati ini. Ini Nabi SAW yang ngomong. Kecuali katanya Nabi, illa manittaqallaha wa barra wa shadaq. Kecuali dari pedagang-pedagang itu yang selamat, yang takwa kepada Allah. Takut berbohong. Takut menipu. Takut. Itu takwa kepada Allah SWT. Tidak mau. Dia ada cacat, dia akan sebutkan. Ini ada cacatnya. Oh, ini sudah bahkan barang sudah lama. Bukan baru. Oh, ini harganya memang modalnya sekian. Jujur. Tidak pernah menipu dia. Ada kekurangan, dia sebutkan kekurangannya. Itu kan jarang. Ittaqallah. Yang takwa kepada Allah, wabarra, berbuat baik. Berbuat baik. Makanya dianjurkan bagi pedagang-pedagang ini banyak sedekah. Ya, setiap hari sedekah walaupun sedikit. Dikhawatirkan ada kesalahan. Dikhawatirkan ada sumpah-sumpah atau ucapan-ucapan yang ternyata dusta, atau dikhawatirkan di waktu berdagang di pasar melihat wanita yang bukan mahramnya, ya kan? Ya. Diimbangi dengan kebaikan. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa daripada kejelekan-kejelekan. Atbi'is sayiatal hasanata tamhuha. Rasulullah SAW menasihati kita, kalau kita berbuat kesalahan, ikutilah dengan kebaikan. Maka kebaikan setelah kesalahan akan menghapus kejelekan sebelumnya. Jadi katanya Rasul, illa man ittaqallah, kecuali yang takwa kepada Allah dari pedagang itu. Wa barra, berbuat baik, wa shadaq, dan jujur. Jujur ketika ditanya barang ini bagaimana, ini bagus apa enggak? Bagus, kalau memang bagus katakan bagus, tapi kalau bukan tidak bagus ya katakan jelek. Bagus, oh bagus, ini awet insyaallah 10 tahun enggak rusak, padahal 1 bulan enggak rusak. Misal ini aja. Ini kan berbohong. Mumfiksil atahum bil halaf kadzib. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya yamfuk wa yamhaq. Kalian dusta ketika berdagang, kalian dusta ketika menjual. Ya, mungkin kalian dapat untung. Kalian dapat untung sedikit, untung kalian yang kalian dapatkan. Tapi kemudian yamhaq, menghilangkan barokahnya. Untung sedikit-sedikit tapi Allah berikan musibah. Untung sedikit Allah berikan apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan. Nauzubillah. Yamhaq, tidak ada barokah. Harta kalau tidak ada barokahnya percuma. Yang dicari aja keberkahan. Kalian tidak untung kecuali sedikit, jujur, kalian jelaskan memang ada cacat, jelaskan. Tapi kalian diberi berkah oleh Allah, kalian insyaallah lancar luas rezekinya. Yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dari ya banyaknya orang yang berbohong, berdusta ketika berjualan, sampai yang jujur itu katanya Nabi SAW, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasuhada. Ma'an nabiyyin wasuhada. Orang yang berdagang dan dia jujur dan dia amanat Nanti di surga bersama para nabi. Sampai dibilang bersama para nabi dan bersama orang-orang yang meninggal mati syahid dalam peperangan. Berarti kan nunjukkan bahwa makamnya tinggi kalau jujur. Nah, makanya tidak banyak. Jadi hati-hati, termasuk di situ dianjurkan untuk bersedekah untuk menghapus dosa-dosa daripada kesalahan-kesalahan. Kemudian yang juga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini adalah jika kamu sudah mengambil harta seorang muslim dengan sumpah yang dusta, apa kewajiban kamu? Kembalikan. Bukan hanya dengan sebab dusta yang dengan sebab sumpah yang dusta. Siapapun yang mengambil hak orang lain, kalau dia mau bertobat kepada Allah, harus dia kembalikan, bukan hanya dengan istighfar aja. Dia curi harta tetangga, kemudian dia taubat kepada Allah, dia istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, 1000 kali setiap hari dia baca istighfar, tapi hartanya tidak dikembalikan, tetap dosanya tidak dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia hibah orang, dia sakiti hati orang, dia sakiti perasaan orang, dia rendahkan orang lain, apalagi di depan umum. Kemudian istighfar, astaghfirullah, tidak cukup itu dosa dengan manusia. Harus minta maaf, harus minta ridhonya, minta maafkan, maafkan anak, ya sudah anak maafkan kamu, baru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kamu mengambil harta orang lain, kembalikan. Kalau orang yang kamu ambil hartanya itu ada dan kamu tahu di mana tempatnya, beres, tidak ada masalah, kembalikan. Ini muskilahnya kadang-kadang kita mengambil harta orang lain, kemudian kita tidak tahu orang itu berada di mana. Harus usaha. Harus kita berusaha di mana orang itu. Cari-cari tahu. Tanya kepada orang-orang mereka. Tahu kenal fulan-fulan apa enggak. Kenal orang yang pernah datang kepada anak. Gini ini tanya. Kalau sudah usaha. Tapi masih belum mendapatkan. Kalau tahu keluarganya. Berikan kepada keluarganya. Kalau juga tidak tahu. Apalagi keluarganya kan. Kalau tidak tahu juga. Sedekah. Sedekah kepada fuqara dengan harta yang kalian ambil, tapi tujuannya adalah untuk sementara aja menjadi ganti daripada apa yang dia ambil dari orang lain. Artinya apa? Suatu waktu kalau orang lain datang yang punya hak ketemu, tetap dia akan berikan gantinya. Dia akan berikan haknya. Loh, kan sudah sedekah. Sedekah ini hanya untuk menghapus dosa aja, mendamaikan aja nantinya. Tapi kalau ternyata benar-benar ketemu orangnya harus kembalikan. Jadi tidak cukup hanya dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis sholat, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak diampuni dosanya oleh Allah kalau tidak mengembalikan hak orang lain kepada yang memiliki hak. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Kemudian tadi dikatakan tentang kafarah al-yamin. Kemarin juga sudah disebutkan kafarah sumpah. Siapapun yang melanggar sumpah, wallahi, tallahi, billahi, wallahi. Kemudian ternyata dia, ya, dia langgar sumpahnya. Ternyata dia tidak jujur dengan sumpahnya, maka dia diharuskan untuk membayar sanksi sumpah, yaitu pilihan. Ada 3 pilihan yang dia boleh pilih, yaitu memberi pakaian kepada 10 orang miskin, kemudian memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Seorang budak tidak ada. Jadi pilihannya sekarang ini ya 2. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau memberi makan kepada 10 orang miskin. Memberi makan di sini sebagaimana kita sebutkan kemarin. Artinya memberi berasnya. Bukan nasinya. Berasnya. Diberikan beras 1 orang miskinnya 1 mud. 1 kilo kurang 1/4. 1 orang miskinnya. Berikan kepada mereka setiap 1 orang 1 mud sampai 10 orang miskin ya. Diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Ya, 10 orang atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang. Ini pilihan. Kalau di antara pilihan-pilihan ini semuanya tidak mampu dilakukan, tidak mampu memerdekakan budak seperti sekarang, tidak ada budak, atau tidak mampu juga memberikan pakaian, tidak mampu juga memberikan makan kepada mereka 10 orang miskin. Pilihan yang terakhir baru pindah pilihan kepada yang terakhir yaitu puasa 3 hari dan itu puasa yang wajib. Harus niatnya sebelum seperti puasa Ramadan, niatnya di malam hari ya, sebelum fajar dan tidak boleh dibatalkan kalau sudah memulai puasa tersebut. Karena puasa yang wajib tidak boleh dibatalkan, puasa sunnah masih boleh dibatalkan, tapi kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Nah, ini pilihan jika ya, seseorang melanggar puasanya. Kemudian tadi dikatakan, ya, dia mewanti-wanti hati-hati. Dan ini diambil dari riwayat hadis riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketahuilah sumpah yang dusta, sumpah yang palsu itu bisa menghancurkan rumah-rumah penduduk yang di sekitarnya. Ya, ini hati-hati kalau kita tidak ingin terhindar dari bala, kalau ingin terhindar dari bala, terhindar dari musibah, ya, jangan sampai terjadi kesalahan seperti ini. Jadi bisa jadi kesalahan-kesalahan seperti ini menjadi sebab gempa, menjadi sebab, ya, terjadinya musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu semuanya, ya, apa yang terjadi pasti yang ada hikmahnya, dan hikmahnya tentunya kita kembali kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, beliau mewanti-wanti daripada syahadatuz zur, syahadat yang palsu. Kalau tadi adalah sumpah palsu, sumpah dusta, ini kesaksian yang sumpah. Kesaksian apapun itu, mau kesaksian dalam urusan nikah, kesaksian dalam urusan nasab seseorang, kesaksian dalam pertikaian antara dua orang, ya, persaksian dalam kejadian kecelakaan dan seterusnya, pembunuhan misalnya, kalian menjadi saksi, kalian melihat, kalian menyaksikan, kalian berikan kesaksian sejujur-jujurnya apa yang kalian lihat, jangan ditambah, jangan dikurangi, ya. Dan kalau diminta, kalian berikan kesaksiannya, jangan menolak. Karena kalian menyaksikan kejadian, kalian saksi mata, kalian diminta untuk bersaksi dan memberikan kesaksian, jangan menolak. Waman yaktumha fa innahu asimun qalbuh, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Maka barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, maka hatinya berdosa. Hatinya berdosa, hatinya kotor. Kalau diminta, jelaskan. Menjelaskannya dengan penjelasan yang kalian lihat, dengan yakin, jangan ragu-ragu, katanya. Apalagi sampai berbohong. Ragu-ragu jangan. Menyangka aja, dengan sangkaan jangan. Kalau menyangka kayaknya, aku bersaksi bahwasanya fulan ini misalnya memukul fulan atau fulan mengambil hartanya fulan. Tapi dalam hati itu kayaknya, dalam hati itu sangkaan anak. Jangan. Harus ya yakin, katanya Imam Haddad. Harus yakin, karena syahadatuz zur, memberikan kesaksian padahal kesaksiannya adalah kesaksian yang dusta, itu termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Jadi dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ini derajatnya seperti membunuh, zina, minum khamr, hanya memberi kesaksian, tapi kesaksiannya kesaksian yang palsu, kesaksian yang tidak diyakini kebenarannya. Lebih baik jangan bersaksi. Kalau memang dia tidak yakin, lebih baik jangan bersaksi. Kesaksian apapun. Nah, maka dikatakan di sini bahasanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan dosa kesaksian yang dusta itu dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau menyembunyikan kesaksian aja sudah asimun qalbuh, berdosa hatinya. Apalagi kalau berbohong, menyembunyikan, dia tahu bahwasanya dia menyaksikan kejadian ini, tapi dia menyembunyikan kesaksian. Dia bilang tidak tahu atau dia tidak mau memberikan penjelasan. Dosa, apalagi memberikan penjelasan atau kesaksian dengan kesaksian yang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberikan keselamatan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah dalam meninggalkan segala keburukan, segala kemaksiatan, dijaga dari segala fitnah, dijaga dari segala musibah bagi kita dan orang-orang sekitar kita di negara, setiap orang negara Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah setelah panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga firdaus, dan diberikan, dijauhkan dari azabnya, dijauhkan dari segala fitnah termasuk dari fitnah kubur. Ala hadinya kunya shaliha jami'a syamila khairuddin wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asrarul Fatihah.